السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع المشاهدون والمستمعون، الإخوة والأخوات sekalian، pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita akan melanjutkan lagi latihan-latihan yang tersisa yang terkait dengan al-fi'lul mu'tal. Dan terhitung di sini tinggal beberapa latihan saja, tidak banyak. Dan setelah itu insyaallah mudah-mudahan kita bisa langsung masuk ke pelajaran yang baru di pertemuan yang akan datang, yakni ad-dars ats-tsamin wal isrun, pelajaran 28. Dan malam ini insyaallah kita masuk ke at-tamrin at-tasi' wal isrun, latihan ke-29. Latihan ke-27 sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Malam ini kita masuk ke at-tamrin at-tasi' wal isrun, latihan ke-29, yang mana tentu masih terkait dengan al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, dan fi'il mu'tal yang ada di pelajaran ini adalah al-fi'lul mu'talu al-ain, ainul fi'il. Dan alhamdulillah kita sudah membahasnya sejak beberapa waktu yang silam, dan hari ini kita masuk ke at-tamrin at-tasi' wal isrun, latihan ke-29, yang mana malam ini insyaallah kita akan mempelajari tasrif al-fi'lul mu'talul ain dalam bentuk al-fi'lul mudhari', di mana sebelumnya kita sudah membahas tasrif al-fi'lul madhi untuk al-fi'lul mu'talul ain ini. Dan silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, iftahu safha 190, halaman 190, at-tamrin at-tasi' wal isrun, latihan ke-29, ad-darsus sabi' wal isrun, pelajaran 27, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kita mulai at-tamrin at-tasi' wal isrun. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani oleh Al-Akh Ilham. Kifaluk ya Ilham? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Barakallahu fik ya Ilham. Fik barakallahu. Jazakallahu khairan ala hudurikum. Iyakum. Ana minta Al-Akh Ilham untuk tolong bacakan latihan ke-29 tasrif الفعل المضارع dari fi'il nama yanamu. Tafadhal. Bismillah. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Naam. Hamidun yanamu. Hamid sedang tidur. Naam. Al-auladu yanamuna. Anak laki-laki telah tidur. Anak-anak laki-laki sedang tidur. Nah, mereka sedang tidur. Nah. Aminatu tanamu. Aminah sedang tidur. Nah. Albanatu yanamna. Nah. Anak perempuan sedang tidur. Nah, anak-anak perempuan mereka sedang tidur. Nah. Barusan yang antum baca al-Ilham adalah dhamir al-ghaib. Masih kedarik? Wala. Kata ganti orang ketiga. Nah. Sekarang kita masuk ke ad-dhamir المخاطب تفضل. أنت تنام. نعم. Kamu sedang tidur. نعم. أنتم تنامون. Kalian sedang tidur. نعم. Kedua-duanya untuk muzakkar. Bagaimana kalau muannas? Tafadhal. Anti tanamina. Kamu perempuan sedang tidur. نعم. Antunna tanamna. نعم. Kalian perempuan sedang tidur. نعم. Anamu. Saya sedang tidur. Nahnu nanamu. Kami sedang tidur. Ahsant, ahsant. Barusan saja antum baca dhamir al-mutakallim. Naam. Di sini kalau kita perhatikan ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, yang kita pelajari sekarang adalah bentuk al-fi'l mudhari'nya. Dan bagaimana bentuk perubahan daripada al-fi'l mudhari' ini sesuai dengan dhamir yang diisnadkan. Di sini sebagiannya menggunakan isim zahir dan sebagiannya menggunakan dhamir. Kalau seandainya kita mau ganti semua dengan isim dengan dhamir, bagaimana akh Ilham? Misalnya kita ganti Hamidun dengan huwa di situ. Silakan. Huwa yanamu. Naam. Al-aulad di situ kita ganti dengan dhamir hum. Hum. Wasil. Teruskan. Hum yanamuna. Naam, hum yanamuna. Kemudian Aminatu kita ganti dengan hiya. Hiya, tafadhal. Hiya tanamu. Naam. Al-banat hunna yanamna. Naam, hunna yanamna. Antum bisa baca tanpa melihat buku? Coba. Huwa yanamu. Hum yanamuna. Hiya tanamu. Hunna Ya namna. Ahsant. Wasil. Teruskan. Anta tanamu. Undur ila kitab. Labas. Undur ila kitab. Anta tanamu. Naam. Antum tanamuna. Anti tanamina. Naam. Antunna tanamna. Naam. Tastati an taqra' biduni an-nadhar ila kitab. Antum bisa baca tanpa melihat. Insyaallah. Tafadhal. Anta tanamu. Antum tanamuna. Ahsant. Anti? Anti tanamina. Naam. Antunna tanamna. Tanamna. Naam. Beda antara hunna dengan antunna. Hanya kalau hunna huruf ya. Ya. Kalau antunna huruf ta. Ta. Bentuknya sama. Ya namna tanamna. Naam. Ana? Anamu. Nahnu nanamu. Naam. Tastati an tu'id al-qira'a maratan thaniyah ya Ilham? Antum bisa ulang sekali lagi semuanya. Dari huwa sampai ke nahnu. Tafadhal. Huwa yanamu. Naam. Hum yanamuna. Hiya tanamu. Hunna yanamna. Naam. Anta tanamuna. Anta tanamu. Anta tanamu. Antum tanamuna. Ahsant. Anti tanamina. Naam. Antunna tanamna. Naam. Sekali lagi antunna. Antunna tanamna. Naam. Anamu. Nahnu nanamu. Nahim. Masya Allah. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khairan. Wa iyakum. Nah, mubasharatan langsung saja kita buka al-majal al-mustamil musyahirin. Tafadhal ya akhi, lakum tafadhal. Baik, assalamualaikum. Nah, silakan pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin praktek membaca sebagaimana telah disampaikan al-akh Ilham di studio tadi, ada yang ingin terhubung melalui layanan telepon. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Iya. Iya. Silakan. Ya, baik, iya silakan. Naam. Fadli. Ya, namu. Sebentar, Ibu. Iya. Ya. Pertama kecilkan dulu suara televisi atau radionya. Ya. Sekarang dengarkan dengan baik abah-abah saya. Jangan baca sendiri. Iya. Siap, Ibu? Ya, siap. Siapa tadi namanya? Saya lupa. Risna Julianti. Hah? Risna. Ibu Risna, baik. Ibu Risna, saya bacakan, Ibu ikuti. Ya. Baik. Hamidun yanamu. Hamidun yanamu. Nah. Hamid sedang tidur. Naam, sahih. Al-awladu yanamuna. Al-awladu yanamuna. Mereka, dia laki-laki sedang tidur. Naam, saya tidak minta diterjemahkan. Tidak usah diterjemahkan. Naam. Ya, ya. Al-awladu, ulang sekali lagi. Al-awladu yanamuna. Naam. Berikutnya, aminatu tanamu. Aminatu tanamu. Naam. Al-banatu yanamna. Al-banatu yanamna. Sehingga di sini ada berapa, Bu Rani? Ada 4 bentuk yang barusan kita baca. Ya. Kita ulang sekali lagi. Sekarang saya hapus namanya. Langsung saya sebutkan kata kerjanya. Siap, Ibu? Ya, ya, ya. Yanamu. Huwa yanamu. Tidak usah dibaca domirnya. Yanamu. Ya. Ikuti saya. Hamidun. Tidak usah dibaca. Dengarkan saja, ikuti saja. Yanamu. Yanamu. Iya. Yanamuna. Yanamuna. Tanamu. Tanamu. Yanamna. Yanamna. Ibu Rani bisa sebutkan lagi sendiri? Ya, ya. Silakan. Hamidun yanamu. Tidak usah pakai nama. Fi'il saja tidak apa-apa. Ya. Yanamu. Ya. Yanamu. Yang kedua? Tamuna. Yanamuna. Yanamuna. Naam. Terus yang ketiga? Ya. Tanamu. Tanamu. Yang keempat? Tanamna. Yanamna. Yanamna ya. Naam. Kok enggak jadi ya, Pak? Iya, karena memang di sini domirnya adalah hunna. Hunna yanamna. Nanti setelah ini antunna tanamna. Nanti. Belum, kita belum sampai situ belum. Kita belum sampai di sana. Ikuti sekali lagi, Bu. Saya pengen Ibu hafal, baru setelah itu bisa lepas teleponnya. Iya. Hafalkan, ikuti saya. Iya. Yanamu. Yanamu. Sekali lagi. Yanamu. Sekali lagi. Yanamu. Kedua, yanamuna. Yanamuna. Sekali lagi. Yanamuna. Sekali lagi. Yanamuna. Yang pertama apa tadi? Yanamu. Yang kedua? Yanamuna. Sekali lagi. Yanamu. Terus? Yanamuna. Iya. Yang ketiga, tanamu. Tanamu. Bedanya dengan yang pertama apa tadi? Burani. Karena yang pertama buat laki-laki, yang kedua buat perempuan. Betul. Yang pertama pakai ya, yang kedua ya. Pakai tak. Ya. Tanamu. Sekali lagi. Tanamu. Kemudian tanamu. Yang terakhir, yanamna. Yanamna. Nah, pakai ya lagi di sini. Bentuknya agak laki-laki, berbeda. Laki-laki, mereka laki-laki pakai ya kenapa, Pak? Ya. Kenapa yang mereka laki-laki pakai ya? Memang begitu, tasrifnya dari sana begitu. Oh iya, iya. Khusus untuk perempuan pakai ya juga. Tapi kalau laki-laki. Tapi ini al-wa'ib. Ya. Kenapa, Pak? Yang untuk ya, untuk perempuan, yanamna, menggunakan ya di depannya. Bedanya dengan yang laki-laki, yanamuna, beda bentuknya. Oh iya, iya. Nah, sekali lagi, yanamu. Yanamu. Yanamuna. Yanamuna. Tanamu. Ya, yanamna. Yanamna. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi, Bu. Yanamu. Terus, yanamuna. Ya. Yang ketiga? Tanamnu. Tanamu. Tanamu, yanamna. Yanamna. Sekali lagi. Ya. Yanamu. Yanamuna. Ya kan? Terus. Tanamu. Iya. Yanamna. Iya. Ibu paham maknanya ini yang dibaca barusan? Paham. Yanamu. Apa? Yanamu dari awal bagaimana maknanya? Hamidun yanamu. Hamid sedang tidur. Iya. Al-auladu yanamuna. Mereka laki-laki sedang tidur. Iya. Aminatu tanamu. Aminah sedang tidur. Iya. Al-banatu yanamna. Mereka perempuan sedang tidur. Iya, syukran. Jazakillah khair, mumtaz. Jazakullah khair. Kedepan, begitu cara kita nanti, Ibu. Ibu, ya. Kedepan cara kita begitu. Jangan ya. Terburu-buru, Ibu, untuk membaca sendiri. Ikuti ya, ya, kami, insya Allah. Dan, ya, mohon maaf, hanya satu kali saja meneleponnya. Ya. Nah, ya. Makasih, saya ini berikan buat yang lain. Syukran. Ya. Jazakillah khair. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah terhubung dari Tangerang di kesempatan pertama ini. Berikutnya kita kembali memberikan kesempatan yang lainnya, Ustaz, ya. Ya, untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini melalui layanan lain telepon, yaitu di nomor 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, telah terhubung nih dari Solo, ya. Dari Solo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari Tangerang, sekarang loncat ke Solo kita. Ummu Abdillah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Tadi Ummu sudah didahului oleh dari Jakarta, dari Ummu, dari Tangerang. Nah, Ummu jadi orang kedua malam ini, alhamdulillah. Labas, khair insyaallah. Siap, Ummu Abdillah? Insyaallah. Ummu Abdillah, ganti fi'il. Fi'ilnya diganti sekarang. Ya, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalatsun. Latihan ke-30 di bawahnya. Bukunya ada, Ummu Abdillah? Ada, Ustaz. Naam. Di sini perintahnya apa? Di latihan ke-30? Ya. 30. Asnid ya khafu. Asnid ya khafu. Wa yasha'u ila dhamair, ila dhamairi kama fit tamrin as-sabiq. Apa artinya Ummu Abdillah ini? Asnid ya khafu. Andarkan ya khafu. Wa yasha'u. Dan yasha'u. Ila dhamair. Ma'iri pada zemir-zemir. Kama sebagaimana fit tamrini, fitamrini naam. Sebagaimana pada pada latihan yang lalu. Naam. Ummu, saya minta dua fi'il. Ya khafu dan ya sya'u. Naam. Siap, Ummu? Siap, Ustaz. Baik, silakan ikuti yang ada di buku. Hamidun ya khafu. Begitu seterusnya. Tafadhali. Hamidun ya khafu. Naam. Al-auladu ya khafuna. Al-auladu ya khafuna. Naam. Aminatu takhafu. Naam. Abanatu ya khafna. Ya khafna. Anta takhafu. Naam. Antum takhafuna. Antum takhafuna. Naam. Anti takhafina. Naam. Antuna takhafna. Takhafna. Anna akhafu. Nahnu nakhafu. Nahnu nakhafu. Naam. Ahsant. Mumtaz. Teruskan. Teruskan kamu. Ya sya'u. Hamidun ya sya'u. Al-awlatu ya sya'una. Aminatu tasya'u. Abanatu ya sya'na. Naam. Anta tasya'u, antum tasya'una, anti tasya'ina, antuna tasya'na, anna asya'u, nahnu nasya'u. Nahnu nasya'u, Masya Allah, mumtaz. Mumtaz, Masya Allah. Ma mana ya khafu? Takut, tak takut. Naam, ya sya'u? Dia takut. Dia, ya sya'u? Dia menghendaki. Dia menghendaki, naam, naam. Cukup. Jazakillah khair ya Ummu Abdillah, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Jazakumullah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung dari Solo Ummu Abdillah yang telah mencoba pada dua fiil yang telah disampaikan tadi. Bagi saat berikutnya untuk penelpon ketiga, silakan bagi Anda di belakang Ummu Abdillah dari Solo yang ingin terhubung di malam hari ini, kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa, dari mana? Yusuf. Dengan nama Yusuf ya. Abu Yusuf Indramayu. Naam. Halo ya Abu Yusuf. Alhamdulillah kan. Masyaallah. Baik. Apa kabar anta? Ana bi khair walhamdulillah Abu Yusuf. Antum di mana Indramayunya ya Abu Yusuf? Indramayu di Simpang 5. Simpang 5. Antum menggunakan radio atau televisi? Televisi. Televisi, masyaallah. Antum mana berikan pilihan? Mau baca latihan 29 atau 30? Ya, Abu Yusuf. 30. 30. Dua fi'il? Ya khafu dan ya sya'u. Siap? Mundan. Tafadhal. Tafadhal. Hamidun ya khafu. Naam. Al-awladu ya khafuna. Naam. Aminatu takhafu. Al-banatu ya khafna. Ya khafna. Naam. Anta takhafu. Antum takhafuna. Anti takhafina. Naam. Antuna. Antunna. Nunnya di tasjid. Antunna takhafna. Takhafna. Ana nakhafu. Ana akhafu. Ana akhafu. Nahnu nakhafu. Nahnu nakhafu. Mamana ya khafu ya Aba Yusuf? Takut. Nah, jazakallah khair. Mumtaz, wallahi mumtaz. Berikutnya, ya sya'u. Ya sya'u. Hamidun ya sya'u. Naam. Auladu. Al-auladu. Al-auladu ya sya'una. Ya sya'una. Aminatu tasha'u. Naam. Al-banatu ya sya'na. Ya sya'na, sahih. Anta tasha'u. Antum tasha'una. Anti tasha'ina. Naam. Antuna tasha'ina. Antunna. Nunnya bagaimana? Antunna. Apa dan? Antunna tasha'na. Ta. Una. Ulasi lagi. Antunna. Tasha'na. Tasha'na. Ya. Ana asha'u. Nahnu nasha'u. Nahnu nasha'u. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Aba Yusuf. قراءة ممتازة والله جميل بارك الله فيك وزادك الله علما آمين نعم شكرا شكرا جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله dari indramayu telah terhubung Abu Yusuf baik Ustaz 30 نعم نواصل نواصل تفضل kita minta Ilham untuk baca latin ke 30 bagaimana Ilham Antum belum kebagian. Tafadhal. Antum spesial malam ini insyaallah. Ya khafu dan ya sya'u. Baru setelah itu kita lanjutkan ke latihan 31. Tafadhal ya Ilham. Naam. Hiya takhafu. Coba ulang dari awal kembali. Hamidun. Hamidun ya khafu. Naam. Hum ya khafuna. Antum sudah pakai nama tadi, maka lanjutkan pakai nama juga. Al-auladu. Oh gitu. Antum tadi terlanjur sudah pakai hamidun tadi kan? Sekarang jangan hum. Pakai al-auladu juga. Tafadhal. Al-auladu yana. Al-auladu yakhafuna. Naam. Aminatu takhafu. Takhafu. Naam. Al-banatu yakhafna. Yakhafna. Anta takhafu. Antum takhafuna. Anti takhafina. Antunna takhafna. Ana akhafu. Nahnu nakhafu. Naam. Hafidta ya Ilham? Hafal insyaAllah? InsyaAllah. Taib. Hamidun yakhafu. Tafadhal. Biduni nazar ila alkitab. Hamidun yakhafu. Al-awladu yakhafuna. Aminatu takhafu. Albanatu yakhafna. Naam. Anta takhafu. Antum takhafuna. Anti takhafina. Antunna yakhafna. Takhafna. Naam. Ana akhafu. Nahnu nakhafu. Mumtaz. Ahsanta ya Ham. Satu lagi. Yasha'u. Hamidun yasha'u. Al-awladu yakhafu. Yasha'una. Yasha'una. Aminatu tasha'u. Teruskan. Albanatu yasha'na. Albanatu yasha'na. Naam. Anta tasha'u. Tasha'u. Jangan terdengar tasha'u. Jangan terdengar seperti ain. Tasha'u. Anta tasha'u. Ya. Antum tasha'una. Naam. Anti tasha'ina. Antunna tasya'na. Ana ana asya'u nahnu nasya'u. Naam, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Nuasil, kita sambung ke at-tamrin wahid wa thalathun. Kita masuk ke latihan ke-31. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca at-tamrin at-tasi wal-ishrun dan al-ishrun. Kita masuk ke latihan ke-31 yang merupakan contoh-contoh. Contoh-contoh penggunaan daripada fi'il yang baru saja kita baca tasrifnya. Di latihan ke-31 ini tidak ada soal yang perlu jawab, juga tidak ada tasrif yang antum tasrif, hanya sekedar membaca saja. Ini sekali lagi ini praktek daripada apa yang barusan kita baca, dan ini sekaligus juga bermanfaat. Pertama, bukan hanya terkait dengan latihan qiraah, bukan hanya terkait latihan membaca, juga diantaranya tatbik, yakni mempraktekkan atau meletakkan kalimat tersebut dalam kalimat sempurna. Bagaimana meletakkan fi'il tersebut di dalam kalimat sempurna sebagaimana yang dicontohkan di latihan ke-31 ini. Ana baca terlebih dahulu satu nomor, kemudian setelah itu kita minta bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa membaca bersama kami insyaallah. Istami'u jayidan. Al-awwal akhi as-saghiru yanamu mubakkiran. Akhi as-saghiru yanamu mubakkiran. Amma ana fa anamu ba'da muntasafil layli. Amma ana fa anamu ba'da muntasafil layli. Ana ulang. Akhi as-saghiru yanamu mubakkiran. Yanamu mubakkiran. Amma ana fa anamu ba'da muntasafil layli. Akhi as-saghir, saudara kecilku, yakni maksudnya adikku, adik laki-lakiku, yanamu mubakkiran. Dia tidur lebih awal. Di sini mana fi'ilnya di sini al-akhilam? Mana fi'ilnya? Yanamu. Dan di sini dhamirnya apa di sini? Dhamirnya huwa. Huwa yanamu. Amma ana, adapun saya, fa'anamu, maka saya tidur, ba'da muntasafil lail, setelah tengah malam. Di sini diulang lagi, fi'il al-mu'tal al-ain di sini. Yang mana al-akh ilham? Anamu. Apa dhamirnya di sini? Ana. Berarti ada dua fi'il di sini, ada yanamu dan anamu dan na'am. Barakallahu fiik. Syukran ya Ilham. Anta raqam tsani. Thumma ba'da dhalika nu'ti lil mustami'in wal mushahidin. Baik. Tafadhal ya Ilham, anta raqam tsani awalan. Tafadhal, iqra. Tsani. Mata tanamina ya Khadijah? Marratan tsaniyah ya akhil karim. Mata tanamina ya Khadijah. Khanya pendek atau panjang? Ya Khadijah. Dalnya? Ya. Mata tanamina ya Khadijah. Jadi Khadijah, begitu? Taknya dimatikan atau kita hidupkan? Khadijah. Hidupkan. Hidupkan. Khadijah. Ya Khadijah. Tu. Nah, sekali lagi mata tanamina ya Khadijatu. Naam. Anamu fi saatil asyirati wan nisfi. Naam. Maratan thaniyah. Iqra maratan thaniyah. Anamu fi saat. Ya, min al-awwal, min al-bidayah. Mata tanamina ya Khadijatu. Naam. Anamu fi saatil asyirati wan nisfu. Wan nisfi. Naam. Terjem. Kapan kamu tidur wahai Khadijah? Naam. Saya tidur jam 10 lewat setengah 10. Lah, jam 10 lewat. Jam 10. Wa lewat an nisf. Oh, jam 10 lewat setengah. Jam 10 lewat setengah, setengah jam. Nah, berarti 10.30. Fahimta ya akhir kirim? Fahimna insyaAllah. Ada berapa fi'il di sini yang disebutkan ya akhir kirim? Sani. Isnan. Isnan. Yang pertama? Tanamina. Apa domirnya ini? Antunna. Tanamina antunna, sahih? Anti. Anti. Kalau antunna bagaimana? Yang antunna tanamna. Tanamna. Masih kedarik? Allah ya Ustaz. Satu lagi yang mana? Anamu. Anamu. Dhamirnya? Ana. Ana. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Nafdah al-majal mustamin. Tafadhal ya akhil kirim. Namasalti. Pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, giliran Anda, para pendengar maupun pemirsa dari manapun Anda menyimak serta menyaksikan siaran kami, melanjutkan latihan ke-31 ini dari nomor ke-3 di mana dua nomor sebelumnya telah dijawab oleh Ustaz dan juga Al-Ilham di studio. Silakan telah terhubung di kesempatan ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umma Sa'id. Naam. Ahlan wa sahlan Umma Sa'id. Naam. Sudah dikecilkan suara televisi atau radionya? Khalas Ustaz. Baik. Aina wasalna al-an ya Umma Sa'id? Rakam ats-tsalits. Ats-tsalits. Tafaddali. Iqra'i. Atanamuna ba'da al-ghada'i ya ikhwanu? Naam. Naam. Nanamu limuddati nisfi sa'atin. Masyaallah, qira'ah mumtazah. Maratan thaniyah ya Umma Sa'id. Iqra' maratan thaniyah. Atanamuna ba'da al-ghada'i ya ikhwanu? Naam. Nanamu limuddati nisfi sa'atin. Mumtaz, mumtaz. Qira'ah mumtazah wallah. Tarjim. Apakah kalian tidur setelah makan malam, wahai saudara-saudara? Al-ghada. Mana al-ghada ya Umma Sa'id? Al-ghada. Tadi Ustaz. Makan siang. Oh, makan siang. Naam. Kalau makan malam al-asya. Al-asya'u. Sarapan? Oke. Sarapan bagaimana Umu? Bahasa Arabnya? Al-Faturu. Al-Faturu. Nah, uktubi indaki. Uktubi. Al-Faturu. Al-Fatur. Al-Fatur. Fa. Ta. Wawra. Fatur. Al-Faturu. Sarapan. Fa. Fa. Fa. Nah, fa. Al-Faturu. Nah, fa. Ta. Wawra. Al-Faturu. Nah. Makan siang apa tadi? Al-Ghoda. Al-Ghoda'u. Dengan Hamzah di belakangnya. Makan malam? Al-Asya'u. Al-Asya'u. Nah. Asya'u. Nah, tadi Umu sepertinya karena melihat kata kerja tidur di situ. Nah. Jadi mengira ini makan malam. Ada sikit dalik? Malam. Nah, wahada khata. Nah. Sahih. Makan apa ini? Al-Ghoda'u. Ya Umma Sa'id. Makan siang. Nah. Tu'idina al-terjemah. Ulang sekali lagi terjemahannya. Apakah kalian tidur setelah makan siang, wahai saudara-saudara? Nah, tidur apa ini Umu? Tidur makan setelah makan siang? Tidur siang. Qailulah. Qailulah. Qailulah. Qailulatun. Naam. Namanya apa? Qailulah. Lunya panjang atau pendek? Qailulatun. Iya. Qailulatun. Naam. Nah, fi'ilnya? Qailun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qilu fa inna syaitan la taqilu. Tidur qailulah karena setan tidak tidur qailulah. Nah. Tafadhali. Naam. Apakah kalian tidur setelah makan siang, wahai saudara-saudara? Ya, kami tidur dalam waktu setengah jam. Betul sekali. Limuddatin fi sa'ah dalam waktu setengah jam. Nah, qailulah nama juga qailulah dari kalimat qalil yakni tidak banyak. Nah. Wasir la samahti. Ar-rabi. Ala takhafullaha ya rajulu? Bala akhafuhu. Nah. Akhafuhu. Terjemah. Bukankah kamu takut pada Allah wahai seorang laki-laki? Maksud Ya rajul. Maksudnya apa nih? Betul. Ya rajul. Ya wahai seorang laki-laki. Nah. Bukankah kamu takut kepada Allah wahai seorang laki-laki? Iya. Benar, saya takut kepadanya. Naam. Bala akhafuhu, benar, tentu saya takut kepadanya. Nah. Tidak mengapa Ummu, satu lagi? Al-Khamis. Naam, Ustaz. Tapi sebelumnya mana fi'ilnya di sini? Fi'il al-mu'talul ain di sini ya Ummu. Di nomor 3 ada berapa? Tanamuna. Dhamirnya adalah? Wa, Ustaz. Tanamuna dan nanamu. Naam. Tanamuna dhamirnya apa ini? Hum. Hum. Ya, ah. Tanamuna ada tak di depannya Ummu? Antum, Ustaz. Antum. Kalau hum bagaimana? Yanamuna. Hum yanamuna. Yang kedua? Nahnu, nanamu. Nahnu, nanamu, ahsanti. Yang keempat? Nomor 4? Takhafu. Takhafu, dhamirnya? Takhafu, anta. Anta. Satu lagi? Anta. Akhafu. Akhafu. Ad-dhamir? Dhamir ana. Ahsanti. Iqra'i al-khamis. Al-khamis. Qala talibul jadidu lil mudarrisi. Aina ajlisu ya ustazu? Qala lahul mudarrisi. Qala lahul. Sekali lagi Ummu. Qala lahul. Qala lahul mudarrisu, Ustaz. Ah. Sahih. Kenapa al-mudarrisu? Mengapa marfu? Fa'il. Fa'il. Fa'il. Nah, wasili. Qala lahul mudarrisu. Ijlis haitsu tasya'u. Naam, haitsu tasya'u. Naam. Tarjimi. Berkata seorang siswa yang baru kepada Pak Guru, di mana saya akan duduk wahai Ustaz? Naam. Pak Guru berkata kepadanya, duduklah di mana saja. Tasya'u. Duduk di mana saja? Tasya'u. Naam, Ustaz. Tasya'u. Duduk di mana saja sehendakmu gitu. Ya, yang kamu inginkan. Yang kamu kehendaki. Naam. Ahsanti, ahsanti. Ada berapa al-fi'l mu'tal di sini, Ummu? Ajlisu, Ustaz. Ajlisu, al-fi'l mu'tal hada? La, la, la. Enggak. Ada al-fi'l sahih. Naam, fi'l sahih. Enggak ada, Ustaz. Hah? Yakin? Muta'akidah? Kathir, kathir. Ana bisa temukan sampai 3 di sini. Naam. Pertama qala. Qala ada fi'il mu'tal, sekedalik? Naam, bala. Naam. Qala. Qala. Terulang kembali kalimat qala di akhir. Qala lagi. Sudah 2. Kemudian yang terakhir, paling akhir, paling ujung ada tasya'u. Oh, tasya'u. Naam. Tasya'u juga fi'il mu'tal. Ada sekedalik? Bala. Sya'a dari kalimat sya'a. Sya'a ya sya'a. Oh, nah. Ya. Syukran. Syukran ya Umma Sa'id. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillahu khair. Umma Sa'id dari Bogor yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Bayu Ustaz masih di latihan 31. Nah. Tentunya. Bagi para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung pula di kesempatan malam hari ini, dapat menghubungi melalui layanan-layanan telepon kami di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Naam, halo. Iya. Tafadhal. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Di Tambun, Abu Irfan. Abu Irfan. Ahlan wa salam ya Abu Irfan. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ala bi khair. Masyaallah. Siap ya Abu Irfan, ada 2 nomor tersisa buat antum. Insyaallah. Tafadhal. As-sadis was-sabi'. As-sadis. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim. Naam. Lillahi mulku samawati wal ardh wal ardi. Naam. Yakhluqu ma yasha'u. Yakhluqu ma yasha'u. Hidupkan semuanya. Naam. Yakhluqu ma yasha'u. Yasha'u, dia hamzah bukan ain. Naam, naam. Naam. Ulang sekali lagi dari awal. Apa ya? Naam. Naam. qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karimi. Naam. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u. Yakhluqu ma yasha'u. Mumtaz ya Abu Irfan. Naam. Tarjim, tarjimlah samahta. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Ta'ala, wa mana ta'ala? Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam Al-Qur'an yang agung. Yang agung, yang mulia. Naam. Yang mulia. Teruskan. Kepunyaannya, kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Naam. Yakhluqu, yang diciptakan. Ah, yakhluqu, dia menciptakan. Yang menciptakan. Ma yasha. Apa-apa sesuatu. Sesuatu atau apa? Apa sesuatu. Itu saja. Yasha'u. Apa terjemahannya? Ma yasha'u. Ma yasha. Apa saja yang Allah kehendaki. Naam. Apa saja yang Allah kehendaki. Naam. Yakhluqu ma yasha'u. Allah Maha menciptakan. Apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki. Naam. Wadih ya Birfan. Naam. Naam. Aina al-fi'l mu'tal huna ya akhil kirim? Ada berapa di sini? Qala. Ada wahid, qala. Naam. Yang kedua? Karim. Mulku wa al-qalam. Itu saja? Yakhluku. Naam. Yakhluku. Yakhluku. Naam. Yakhluku. Sahih yakhluku? Naam, yang menciptakan. Hada fi'il mu'tal? Naam. La, hada khata. Yasha. Naam, yakhluqu al-fi'il sahih. Naam. Yasha'u al-mu'tal. Fi'il mu'tal. Naam. Berarti ada qala, dan yang kedua? Qala, yasha'u. Yasha'u. Kalau qala, ini mu'tal apa ini? Mu'tal fa, atau mu'talul ain? Ya Pak Irfan. Mu'tal ain. Mu'tal ain. Nah. Kalau yasha'u? Yasha'u mu'tal sama. Mu'tal ain juga. Mu'tal ain juga. Ya. Mu'talul ain juga sama dia. Oh, nah. Hanya saja bedanya apa? Kalau qala dia wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Naam. Qala yaqulu. Fa'ala yaf'ulu. Naam. Kalau ini? Yasha'u apa fi'il madinya? Fa'ala yaf'ilu. La. Fi'il madinya apa? Yasha'u. Fi'il madinya. Sa'a. Sha'a. Naam. Lihat. Sha'a yasha'u. Apa wazannya ini? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Sahih. Itu saja. Itu bedanya. Kalau qala yakulu. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Kalau sya'a ya sya'u, fa'ala? Yaf'alu. Yaf'alu. Sama-sama mu'talul ain, hanya saja wazannya yang berbeda. Wadih, ya Aba Irfan? InsyaAllah. Baik. Satu lagi, as-sabi'. Huwa yakhafun, huwa yakhafuni. Huwa yakhafuni, sahih. Nah, dua kata saja, Masya Allah. Ma mana hada? Dia takut kepadaku. Dia takut kepadaku. Naam, huwa yakhafuni. Di sini mana fi'il mu'talnya ya akhil kirim? Yakhafu. Yakhafu. Ma al-madi? Al-madi khafa. Khafa. Khafa yakhafu. Naam. Kemudian di sini ada ni yakhafuni. Al-ya di situ sebagai apa di situ al-ya? Domir ana. Domir ana. Posisinya sebagai apa dalam kalimat ini? Apa posisinya dia? Dia takut kepada saya. Nah, saya di sini apa ini? Maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Naam, maf'ulun naam. Bih. Iya. Fi'il dan fa'ilnya yakhafu. Alhamdulillah ya akhir kirim. Insyaallah. Naam, barakallahu fiik ya Ba Irfan. Ana qata? Naam. Putus? Naam, masyaallah. Ala kulli hal qira'ah mumtazah, alhamdulillah. Jazakallah khair ya Aba Irfan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih telah terhubung dari Tambun, Abu Irfan, di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz, di belakang Abu Irfan. Dari awal. Nah, kita ulangi dari pertama. Silakan bagi Anda yang ingin membaca pada latihan ke-31 ini, halaman 190. Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat membaca, diulangi untuk di nomor pertama kembali. Baik, silakan. Kita sapa. Halo. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak sudah terhubung dengan siapa ini? Dengan Abu Alam di Riau, Pak. Di Riau, Abu Anam. Ya. Abu Anam, hakadha? Naam. Naam, masyaallah. Abu Anam, hadha fi'il ya akhi al-karim? Naam, Ustaz. Anam, hadha fi'il? Abu Anam atau Alan? Anam, ada isma ibnika ya akhi al-karim? Itu nama anak antum, harus kedalik? Bala. Nah, kecilkan saja suara televisinya. Antum gunakan gagang telepon saja. Matikan saja suara televisinya. Bala. Abu Anam, ikuti yang di gagang telepon. Jangan yang di televisi. Ya, matikan saja televisinya. Sudah? Sudah. Baik. Silakan Abu Anam. Rakam al-awwal. Al-awwal, Ustaz. Naam. Al-awwal. Akhis sakhiru yanamu mubakkiran. Naam. Amma ana fa anamu. Naam. Ba'da muntasafil layla. Ba'da muntasafil layla. Ah, kenapa layla? Ba'da muntasafil layli. Ba'da muntasafil layli. Kenapa layli? Harful jar, Ustaz. Mana harful jarnya? Li. La, itu alif lam. Itu alif lam. Bukan lam harful jar, itu alif lam. Asalnya laylun ditambah dengan alif lam sehingga menjadi al-laylu. Al-laylu. Naam. Itu bukan majrur karena harful jar ya akhil karim. Lihat kalimatnya muntasafil layli. Muntasaf isim nakirah, al-layli isim ma'rifah. Apa ini? Bentuk apa ini? Kalau yang pertama tanpa alif lam, yang kedua ada alif lam, apa ini? Bentuk apa ini? Ini mudaf. Mudafun ilaih. Mudaf dan mudaf ilaih. Mana mudafnya? Mudaf muntasafi. Muntasafi. Mana mudaf ilaihnya? Al-layl. Nah, al-layli. Berarti al-layli itu majrur karena dia sebagai. Al-layli majrur karena sebagai apa tadi? Mudafun ilaih. Mudaf. Bukan karena harful jar. Naam, naam. Fahim taya Abu Anam? Naam, Ustaz. Naam. Sekali lagi, akhis saghiru, ikra maratan thaniyah. Akhis saghiru yanamu mubakkiran. Naam. Amma ana fa anamu ba'da muntasafil layli. Naam, ahsant. Tarjim ya akhil karim. Saudara kecilku, dia tidur di awal waktu. Naam, saudara kecil berarti apa ini? Adik. Adik. Naam, adik laki-lakiku. Adik laki-lakiku, ya naam. Naam, teruskan. Amma ana. Adapun saya. Fa'anamu. Maka saya tidur, apa Ustaz? Betul, maka saya tidur. Maka saya tidur setelah pertengahan malam. Naam, ahsanta ya banam. Fahimta ya akhil karim? Fahimna. Naam, Masya Allah, mumtaz. Teruskan, satu lagi, Al-Thani. Al-Thani. Mata tanamina ya Khadijatu. Naam. Anamu fis sa'atil ashirati wal nisfi. Ahsant. Kira'a mumtazah. Naam. Tarjib. Kapan kalian tidur wahai Khadijah? Kapan kamu tidur wahai Khadijah? Naam, kapan kamu tidur wahai Khadijah? Karena tanamina di situ, dhamirnya apa di situ ya, Aba Anam? Anti. Anti. Teruskan. Anamu? Anamu fis sa'atil 'ashirati wan nisfi. Naam. Saya tidur pada jam 10:30. 10 lewat 10:30. 10 lewat setengah. Naam. Nah, 10:30. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Tidak keberatan ya, Pak Anam, kalau satu lagi, nomor 3. Biar ganjil. Ya, Ustaz. Tafadhol. Biar jadi witrun. Tafadhol. Atanamuna ba'dal ghada'u. Ba'dal? Ba'da itu mudhaf. Al-ghada'i. Dia mudhafun ilaih. Ba'dal ghada'i, Ustaz. Naam. Atanamuna ba'dal ghada'i ya ikhwanu. Naam. Naam. Inqata? Terputus? Naam. Ya. Lakin ala kulli hal qara'a su'alain. Naam. Fa baqiya ath-thalith lam yantahi ba'd. Naam, baqiya ath-thalith fa nuti la fursah ila. Naam, tafadhal. Naam, silakan. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dan mohon maaf untuk Abu Alam tadi ya, dari Abu Anam dari Riau. Riau, nah. Bahasanya bagus sekali, alhamdulillah. Baik. Mungkin dapat menghubungi kembali, nah. Atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya sudah terhubung nampaknya. Halo. Halo, silakan. Halo. Ya, halo. Silakan. Sudah masuk, Ibu. Assalamualaikum. Silakan, Ibu. Sudah masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana ini? Ya, dari Umu Saada. Umu Saada, dari mana Umu? Di Poliman. Poliman. Di mana? Di Sumatera atau di mana ini Umu? Silakan. Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Nah. Siap, Umu siapa tadi namanya? Umu Saada. Umu Saada. Siap, Umu Saada, baca. Ya, insyaallah. Tafadhol. Sepertinya baru pertama kali yang menelepon. Iya, pemula Pak Ustaz. Nah, tenang saja, tidak usah khawatir. Insyaallah Allah mudahkan. Bismillah. Bismillah. Rakam ar-rabi, afwan, nomor 3. Belum selesai tadi nomor 3. Atanamuna ba'dal ghada'u. Ba'dal ghada'i. Oh, ba'dal ghada'i ya ikhwan. Naam, hidupkan nunnya. Ya ikhwanu, ikhwana atau ikhwani? Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Teruskan. Naam. Nanamu. Naam. Li. Naam, li muddati. Oh, limuddati nisfi. Ya, limuddati nisfi sa'ati. Nisfi sa'atin. Sa'atin. Naam. Sekali lagi, Umu. Baca kembali dari awal, diperbagus bacaannya. Atanamuna ba'dal wada'u. Ya. Ba'dal apa? Ba'dal wada'i. Ya. Terus? Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Terus? Ya. Naam. Nanamu limuddati nisfi sa'ati. Nisfi sa? Sa'ati. Sa'atin. Sa'atin. Naam. Dia tanpa alif lam. Sa'atin. Naam. Ya. Bisa diterjemahkan, Umu? Nggak. Nggak bisa? Oh, baik. Kalau begitu, ya, karena masih cukup belum. Sampai sini. Cukup dulu. Nanti dengarkan terus pelajarannya, Umu Saada. Iya. Nanti akan datang, kita tunggu teleponnya lagi, insya Allah. Oh, iya. Nah, syukuran. Jazakillah khair ya, Umu Saada. Iya. Iya, terima kasih atas kebersamaannya dari Sulawesi Barat. Umu Saada yang telah membaca di latihan ini. Pada dari nomor Poliman. Dari mana tadi ya? Naam. Dari Poliman, apa? Sulawesi Poliman. Barat. Poliman. Naam. Ala kulihat. Poliwali Mandar, sahih. Naam. Baik. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa berikutnya di layanan lain telepon setelah Ummu Sa'dah di Sulawesi Barat tadi. Baik, kita sapa kembali, nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa, dari mana? Dari Pak Rahman, Banjarnegara. Pak Rahman, Banjarnegara, Masya Allah. Iya. Banjarnegara. Baik, Kalimantan atau Jawa? Apa, Pak? Di Jawa apa di Kalimantan ini, Pak? Kenapa, Pak? Di Jawa atau di Kalimantan? Di Jawa. Oh, di Jawa. Nah, baik. Pak, siapa tadi? Rahman, Pak. Pak Rahman. Rahman. Pak Rahman ada bukunya? Gak ada, Pak. Gak ada. Baru saja ikut? Dua kali ini. Alhamdulillah. Malam ini bisa menelepon. Iya. Siap ikut baca, Pak ya. Rahman? Iya. Pak Rahman melihat televisi sepertinya? Iya, iya. Iya, sudah terlihat tulisannya? Sudah. Sudah. Pak Rahman, kalau tidak keberatan, baca lagi nomor 3. Iya. Kemudian diterjemahkan dulu. Iya. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamuna ta'dal goda'i ya ikhwanu. Masya Allah. Anak naam. Anamu. Ah. Rimutias. Anamu atau nanamu? Nanamu. Namamu. Naam. Nanamu rimutiasi nisfi sa'ati. Nisfi? Sa'atin. Sa'atin. Mumtaz. Masya Allah. Bisa diterjemahkan, Pak Rahman? Insya Allah. Silakan. Insya Allah. Apakah kamu tidur setelah kalian kalian tidur setelah makan siang ya saudara saudara laki-laki? Iya, wahai saudara-saudara. Iya, wahai saudara laki. Ya, kami tidur setengah jam setelah makan. Ah. Kami tidur selama setengah jam. Iya, ya. Betul, itu maksudnya. Naam. Ya. Masya Allah, mumtaz. Tidak keberatan, satu lagi, Pak Rahman, nomor 4. Insya Allah, Pak. Insya Allah, silakan, Pak. Baca, kemudian diterjemahkan. Sama seperti tadi. Ya. Ala takhafullahu. Bagaimana? Takhafullahi. Ya rajul. Itu sudah ada harokatnya itu di kalimat Allah, Pak Rahman. Lihat sekali lagi. Ala takhafullaha. Naam. Ala takhafullaha. Akhafuhu. Naam. Bala akhafuhu. Sekali lagi, Pak Rahman, tolong baca kembali yang bagus. Ala takhafullaha ya rajulu. Naam. Bala akhafuhu. Akhafuhu, pendek dudanya. Akhafuhu, iya. Sahih. Qira'ah mumtazah, bacaan bagus sekali, Pak Rahman. Silakan diterjemahkan. Terjem lau samah. Kamu takut kepada Allah, hai laki-laki. Nah, bagaimana tadi terjemahannya, Pak? Apakah kamu takut bukankah Allah? Bukankah? Bukankah kamu takut kepada Allah, hai laki-laki? Iya. Iya. Aku takut kepada Allah. Iya, aku takut kepada Allah. Takut kepadanya, yakni kepada Allah ya, Subhanahu wa taala. Pak Rahman, pembahasan kita tentang apa, Pak? Ini fi'il mu'tal. Tentang fi'il mu'tal. Bisa menyebutkan, Pak, di nomor 4 barusan tadi mana fi'il mu'talnya? Tanamuna. Nomor 4. Nomor 4 takhafu. Takhafu, itu saja? Ama akhafu. Akhafu. Berarti ada berapa ini? 2. Ada 2. Takhafu, dhamirnya apa itu, Pak Rahman? Takhafu dhamirnya anta. Anta, sahih. Kalau huwa, ya khafu. Sekedalik? Ya. Nah, yang di belakang, akhafu, apa dhamirnya? Aku, ana. Ana, mumtaz, Masya Allah. Terus ikut pelajarannya, Pak Rahman. Kami tunggu insya Allah teleponnya di pekan depan insya Allah. Syukuran. Jazakallah khair sudah ikut berpartisipasi malam ini. Baik. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Yang telah terhubung dari Banjarnegara, Pak Rahman. Barakallahu fiik atas kebersamaannya. Ikuti pelajaran-pelajaran berikutnya dan ditunggu interaksinya di kesempatan yang lainnya. Baik, masih di kesempatan latihan ke-31 ini, San? Ya, masih ada tiga soal. Nah, kita berikan semua untuk para pendengar maupun pemirsa. Bagi Anda yang ingin terhubung, setelah beberapa ikhwah yang telah mendahului tadi. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan line telepon 0218236543, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Muhana sepertinya. Baik. Muhana dari Tambun? Bukan, Ana dari Bekasi. Iya, Bekasi mana nyamu? Pondok Ungu Permai. Pondok Ungu Permai. Iya, dekat dengan Ustaz Ali Subhana rumah. Iya, dekat banget. Oh, dekat sekali, masya Allah. Tetangga Ustaz Ali Subhana, subhanallah. Silakan, silakan Muhana. Ada 3 soal, tidak keberatan semuanya? Insya Allah, Ustaz. Sebagai penutup sekalian malam ini. Bergabung, Ustaz, tadi dari Fir Mustasfa, Ustaz. Siapa yang sakit? Banati, Ustaz. Masya Allah, syafahunallah, syifaan ajilan. Semoga cepat sembuh, insya Allah. Amin, Ustaz. Silakan. Al-Khamis. Al-Khamis. Qala at-talibu, at-talibul jadidu lil mudarrisu. Lil mudarrisi. Ada lam di situ. Naam. Ulang sekali lagi, Umu. Qalat. Disambung qanya dengan at-talib. Qalat talibul jadidu lil mudarrisi. Aina ajlisu ya ustazu? Naam. Qala lahul mudarrisu ijlisu haisu. Ijlis. Atau ijlisu. Ijlis. Teruskan. Ijlis ya, Ustaz. Iya. Ijlis haitsu tasya'u. Ijlis. Ya, Ustaz. Naam, ijlis haitsu tasya'u. Iya. Sahih. Utarjim. Ana utarjim. Berkata murid yang baru kepada guru, ya. Di mana saya akan duduk, wahai guru? Ya. Berkata guru kepadanya, ya. Duduklah di mana yang engkau kehendaki. Iya, dimanapun yang engkau kehendaki. Syukran. Di sini mana fi'il mu'tal yang dimaksud di sini, Umu? Yang jadi pokok bahasan kita. Mana fi'il mu'talnya? Ada 3 sebenarnya, tapi hanya 1 yang merupakan pokok bahasan kita malam ini. Lihat yang terakhir, fi'il yang paling akhir. Ya. Apa itu, Mu? Tasya'u. Tasya'u. Itu dia pokok bahasan kita. Oh. Fi'il madinya adalah sya'a. Sya'a, yasyi'u. Sya'a ya, Ustaz. Sya'a ya sya'u. Sya'a ya sya'u. Bukan ya syi'u. Dia sya'a, dia azannya adalah fa'ala ya fa'alu. Nah. Fahimti, Umuna? Fahimtu, Ustaz. Tafadhali. As-sadis. Nomor 6. As-sadis. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karimu. Fil Qur'anil? Karimi ya, Ustaz. Naam, dia na'at daripada Al-Qur'ani. Na'at ya. Nah, maka Al-Karimi. Nah, ulang sekali lagi. Berarti na'at man'ud ya, Ustaz. Betul, na'at dan man'ud. Mana man'udnya? Karim. La, Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Na'atnya sifatnya Al-Karim. Na'at sifat. Oh iya. Man'ud yang disifatnya. Nah, tafadhali, ulang sekali lagi. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karimi lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u. Yakhluqu ma yasha'u. Naam, sahih. Tarjim. Berkata Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Apa yang Allah kehendaki. Naam, ahsanti. Satu lagi, as-sabi'. Huwa yakhafuni, gitu Ustaz. Naam, ulang sekali lagi. Huwa yakhafuni. Iya, begitu. Huwa yakhafuni. 2 kata saja. Tarjimi. Dia takut ya, Ustaz? Naam. Dialah yang membuat saya takut. La. Yang takut siapa di sini? Yang takut saya apa dia? saya, Ustaz. La, lihat fiilnya, Ummu Hana. Ya khafu. Kalau akhafu baru kita katakan saya yang takut. Ini ya khafu, pakai ya. Apa ini dhamirnya? Yang di depannya. Huwa, Ustaz. Huwa, berarti bagaimana terjemahannya? Oh, dia takut kepadaku. Ah, santi, itu dia. Ulang sekali lagi. Huwa ya khafu ini apa artinya tadi? Isim mutalnya ya ya khafu, Ustaz. Naam, isim mutalnya di situ ya khafu. Ya khafu ya. Di situ? Khafa, ini, dari khafu. Khafa ya khafu, dhamirnya huwa. Nah, bukan ya. Akhafu, nah. Syukran. Syukran Ummu Hana wa jazakallahu khair wa barakallahu fik. Wa fik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah latihan kita di latihan ke-31 yang telah dibaca oleh Ummu Hana dari Bekasi. Baik Ustaz. Demikianlah dari latihan-latihan kita di Nah, alhamdulillah selesai sudah latihan-latihan di malam ini sampai halaman 31, mohon maaf, latihan keberapa tadi? 31. 31 halaman. Dan cukup kiranya Abdul Ghaffar sampai sini dulu. Nah, sebagai itu kan, sudah. Cukup, tidak ada pertanyaan dari WA, tidak ada WhatsApp. Baik, pertanyaan sehingga tidak ada yang masuk berkaitan dengan materi. Nah. Baik. Baik, alhamdulillah malam ini kita sudah berada di penghujung ad-darsus sabi' wal 'ishrun. Di penghujung latihan di pelajaran 27, latihan yang sangat panjang sekali. Dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan baca beberapa latihan yang tersisa. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan bagi kita semua dan terus semangat belajar bahasa Arab. Dan saya minta tidak lupa pesan untuk terus murojaah. Kemudian bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja bergabung, segera miliki bukunya dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Dan murojaah, segera mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena ini sangat penting sekali mengingat pelajaran-pelajaran ini sudah mulai semakin kompleks, maka sudah semakin perlu kita murojaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Demikian. Kita tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.